sol, yo sé no ali. Mulo katung kesuen, wong piakalan, yo ake fitnah. Wong ngabiaraken dek kori kowes kawe isung keloro-loro kane piain sing ketemu riko. Jodoh sedulur yang jahit.